ingat di setiap sudut ada maki di balik tembok. Waktu timah panas mencabik hati nurani. Bakar amarah, kepal tangan hadirkan darah. Diungkap dia, kabar angin di dekat jantung bahwa hari sedang menangis. Bergores pedih, merah merah. Waktu tiba.